ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ke-11 dari kitabul wudu. Di bab yang ke-11, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan adab qada'il hajat, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala buang air atau menunaikan hajatnya. Sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk ke tempat buang air, maka beliau berdoa dengan doanya, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Kemudian di bab yang ke-11, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab, la tustaqbalu qibla bi ghaitin aw baul illa inda bina jidarin aw nahwi. Bab tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil. Dan nanti akan disebutkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan hal tersebut. Kata Imam Bukhari, illa inda bina, kecuali kalau buang air besarnya di dalam bangunan. Kalau kita di kamar kecil atau yang semisalnya jidara nahwi. Dan ini beliau ambil istinbatnya dari hadis yang lainnya yang beliau sebutkan di bab setelahnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tatkala suatu hari beliau naik ke rumah saudarinya Ummu Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat mustaqbilan asy-Syam, menghadap ke Syam. Kalau menghadap ke Syam, maka maknanya membelakangi kiblat, membelakangi kiblat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, membedakan antara buang hajat di tempat terbuka dengan di tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka tidak diperbolehkan, seperti dalam hadis yang kita lalui di bab yang ke-11 ini. Kalau di tempat tertutup maka hukumnya boleh, hadis Ibnu Umar yang kita di bab setelahnya. Dan sana pendapat yang lainnya yang masyhur, itu pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan baik di tempat terbuka atau di tempat tertutup mengambil zahir hadis ini. Termasuk perawi hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau mengambil zahir hadis ini. Beliau menyebutkan di riwayat yang kita lalui di kitabus shalah bahwasanya beliau mengatakan qadimna Syam, suatu ketika kami datang ke Syam, fawajadna al-marahid qad buniyat nahwa qiblah. Kemudian ketika di Syam kami mendapatkan al-marahid, tempat-tempat buang air besar itu menghadap ke kiblah. Fanan harif, maka kami kalau mau buang air besar katanya mengarahkan kami atau dengan ke arah yang lainnya, belok, tidak mengikuti arah marahid, itu tempat buang air yang telah ada, karena tempat yang sudah ada itu menghadap kiblah. Astagfirullah azza wajalla, setelahnya kami beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala, sahu, lupa atau yang lainnya. Syahidnya Abu Ayyub mengambil zahir hadis ini. Bahasanya ketika beliau ke Syam, Syam tentunya ketika zaman Nabi SAW belum ditaklukkan, masih negeri Nasara, ditaklukkan pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau dapatkan marahit, tempat buang air, di sana menghadap kiblat. Maka beliau belok mengambil zahir hadis ini, menunjukkan bahwasanya al-ihtiyat, sekalipun jumhur ulama mengatakan di dalam ruangan itu boleh menghadap kiblat, tapi yang lebih ahwat, yang lebih selamat, lebih-lebih ketika ikhtiar, ketika kita membangun marahit untuk kita sendiri, maka jangan sampai menghadap kiblat, menghadap ke arah yang lainnya, dan itu ahwat wa aslam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, Adam Abdurrahman ibnu man? Ibnu Ibn Abiyas, nama Abiyas? Abdurrahman, Hasan. Qala haddatsana Ibn Abi Dhiab wa Muhammad ibn Abdurrahman. Qala haddatsana Az-Zuhri. Abdurrahman duduk yang baik. Az-Zuhri siapa namanya Abdurrahman? Ubaidullah Az-Zuhri maksudnya? Muhammad ibn Muslim, Hasan. عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبي أيوب الأنصاري وخالد بن زيد رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mendatangi ghaith, mendatangi tempat buang air, fala yastaqbil qiblah, maka janganlah dia menghadap kiblat, bil ghaith, tatkala dia buang air, wala yuwalliha, wala yastadbirha, dan jangan juga membelakangi, jangan menghadap dan jangan membelakangi kiblat, wala yuwalliha dhahra, walakin syarriqu aw gharibu. Akan tetapi kalau kalian buang air, maka menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini khitabnya untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada di Madinah. Penduduk Madinah, arah kiblatnya Ka'bahnya itu menghadap ke arah selatan. Menghadap ke arah selatan. Sehingga kalau buang air besar menghadap selatan atau utara, maka pasti menghadap atau membelakangi kiblat. Maka kalau buang air besar untuk penduduk Madinah dan yang searah dengannya, maka kata Nabi syarriqu aw gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Kalau kita tentunya sebaliknya, kita kiblatnya itu ke arah barat. Kalau kita buang air menghadap ke barat atau ke timur, maka pasti kita menghadap atau belakangnya kiblat. Maka kalau kita buang hajatnya itu menghadap ke utara atau ke selatan. Syariqu al-gharibu untuk penduduk Madinah dan yang searah dengannya. Ini hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Marwan, indah. Apa hukum buang air besar menghadap kiblat? Tidak diperbolehkan. Kalau belakangnya tidak diperbolehkan juga. La tastaqbil qiblah wa la tastadbirha. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat dan mengarah ke arah yang lainnya. Seperti sebutkan tadi, kalau jumhur, larangan ini khusus di tempat yang terbuka, di luar bangunan. Di tempat yang tertutup diperbolehkan. Akan tapi al-ahwat, yang lebih aslam, lebih selamat, itu tidak menghadap di dalam atau di luar bangunan. Seperti yang dipahami sendiri oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, ketika beliau menghadap, mendapatkan marahit tempat buang air di Syam menghadap kiblat, beliau dan juga para sahabatnya, karena beliau mengucapkan an harifu, kami mengarah ke arah yang lainnya selain arah marahit tersebut. Anan harif anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Kita cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita kembali membahas kitab Al-Jami' Shahih selain Sahih Bukhari. Bismillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.